الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع من عذاب النار أيها الناس عباد الله عزني الله وإياكم semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mengaku beriman lantas istiqamah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Konsekuen, konsisten di atas apa yang diucapkannya. Ya ibadallah, ikrar bahwa Rabb kita adalah Allah yang merupakan kewajiban kita semua. Yang mengandung makna bahwa tidak ada Rabb, tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Rabb alam semesta, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukumnya, baik dengan hukum kauni qadari sesuai dengan kehendaknya, maupun hukum syar'i, hukum syariat dalam mengatur kehidupan hamba-hambanya, yang berarti ini adalah keimanan atas wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wujud, punya zat, punya diri, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang hakiki. Tidak ada duanya, tidak ada samanya. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, min asma'il husna, yaitu Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hukum yang sempurna, yang bijak dengan hukum-hukumnya. Hukumnya tidak ada kekurangan padanya, tidak ada kesalahan padanya, hukumnya adil, tidak ada kedolimannya, hukumnya sempurna dan bijak. yang berkonsekuensi dan menuntut bahwa tidak ada yang kita pertuhankan sebagai ilah, sebagai satu-satunya ilah Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah, yang diibadahi dengan berbagai ragam peribadahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya Rabbul Alamin. Ya ibadallah, ini mencakup seluruh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Mengimani wujud Allah, zatnya, dirinya. Mengimani rububiyahnya sebagai Rabbul Alamin. Mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada aibnya, yang hakiki dan tidak ada samanya dari kalangan makhluk. Dan mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya ilahun haq, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidur rububiyah, tauhidul asma sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Ya ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukumnya, dengan dua jenis hukum. Hukum yang pertama, hukum kauni qadari. Segala sesuatu, segala peristiwa, kejadian, semuanya berjalan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada, apapun yang terjadi di alam semesta ini, semuanya dengan kehendak Allah, sesuai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa menetapkan bahwa di sana ada hukum selain hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini, berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya, dengan makhluknya, mengangkat dari kalangan makhluk Rabb yang punya kuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini syirik akbar, ini kufur akbar yang membatalkan keislaman. Oleh karena itu hati-hati, tidak ada hukum selain hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Tidak ada hukum alam, tidak ada hukum alam, yang ada adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini, menakdirkan ada proses-proses yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua, yang menciptakan itu semua sesuai dengan hukumnya, sesuai yang Allah takdirkan, sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas, di arah langit, yaitu di awan, terdapat rezeki kalian, yaitu air hujan yang merupakan sumber kehidupan kita di muka bumi. Jika tidak ada air, kita tidak bisa hidup. Itu adalah sumber rezeki. Wa fis sama'i rizqukum, di arah langit, yaitu di awan, karena air hujan turun dari awan yang ada di arah langit, di atas, terdapat rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan bagi kalian, yaitu jannah, surga, karena surga ada di atas langit, di atas langit ketujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat yang lain, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi rendah. Allah menundukkannya, merendahkannya sehingga didiami oleh manusia, bercocok tanam di atasnya, mengarungi permukaan bumi, melakukan safar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan tijarah, untuk melakukan perniagaan, perdagangan. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Wa kulu min rizqi, kata Allah, makanlah kalian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruhnya. Peredaran matahari, bulan dalam mengitari dan mengelilingi bumi ini, semuanya pada waktunya masing-masing. Pergantian malam dan siang, pergantian waktu, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semuanya berganti. Semuanya dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar." Dalam peredaran matahari dan bulan yang beredar, berputar mengelilingi bumi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar." Tidaklah matahari pantas baginya untuk mengejar bulan. Masing-masing beredar, berputar sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Walailu sabiqun nahar, malam juga tidak bisa mendahului siang. Semuanya berganti sesuai dengan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala, dalam sahih Al-Bukhari digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana Allah mengatur terbitnya matahari. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari bahwa matahari setiap kali terbenam, matahari itu datang menghadap kepada Allah di bawah aras, di bawah aras singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta izin kepada Allah agar bisa terbit kembali dari ufuk timur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Sampai akhirnya nanti menjelang hari kiamat yang merupakan tanda besar terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan matahari untuk terbit dari ufuk timur sehingga terbit dari ufuk barat menjelang terjadinya kiamat. Ketika tatanan tata surya alam semesta ini mulai berubah, mulai kacau, semuanya dengan izin, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum kauni, hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam mengatur alam semesta ini. Segala nikmat, segala musibah, apapun yang kita rasakan, itu semua adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam mengatur kehidupan hamba-hambanya demi untuk maslahat kehidupan hamba-hambanya. Diturunkanlah kitab-kitab yang diberikan kepada para rasul yang diutus dengan syariat masing-masing pada waktunya, kemudian ditutup dengan syariat yang paling sempurna yang menghapus seluruh syariat yang pernah ada, yaitu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam yang diberikan kepada nabi dan rasul yang termulia, yang terbesar, dan dengan syariat yang paling sempurna yang relevan untuk seluruh tempat dan seluruh masa zaman sampai hari kiamat, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dibolehkan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hukmu illa lillah hukum hanya milik Allah. Nabi alaihissalam bersabda, ma min rajulin yahudiyan kana aw nasraniyan yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Tidaklah ada seorang baik dia Yahudi atau Nasrani atau apapun dia, Arab atau non-Arab, ahli kitab atau selain ahli kitab, mendengar tentang aku, tentang kerasulanku yaitu Nabi SAW, syariat Nabi, kemudian tidak beriman denganku, kata Nabi, tidak mengikuti syariatku, kecuali dia termasuk dari kalangan penduduk neraka. Ya ibadallah, tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bisa mengelak dan bisa keluar dari hukum yang pertama, yaitu hukum kauni, qadari. Tidak ada yang bisa keluar dari hukum yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang ditetapkan oleh Allah, ketetapan hukum Allah menetapkan suatu perkara akan menimpa kamu, musibah akan menimpa kamu, maka kamu tidak akan bisa mengelak darinya. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah dari hukumnya, bahwa itu tidak akan menimpa kamu, tidak akan mengenai kamu, maka tidak akan mengenai kamu. Ini wajib kita yakini. Adapun hukum syariat bisa saja seorang hamba keluar dari hukum syariat, menentang, seperti halnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seperti halnya orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mau beriman dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ganjarannya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Nabi bahwa kebenaran itu dari Rabb kalian, maka barang siapa ingin beriman silakan, barang siapa ingin kufur silakan. Masing-masing punya ikhtiar, kehendak untuk memilih. Namun bagi yang kufur, maka dia akan diazab dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya di akhirat nanti. Nas'alullah salam al-afiyah, nas'alullah taufiq. Hadha ma aqulu lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ya ibadallah, siapapun di antara kita yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat siapa yang benar-benar jujur dengan pengakuan keimanannya, siapa dan dusta, siapa yang istiqamah dan siapa yang tidak istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahsiban nas ayyutruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengaku beriman kemudian tidak akan diuji dengan fitnah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kemudian dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, terbukti siapa yang shadaqu, yang jujur, benar pengakuan keimanannya, dan siapa yang dusta. Semua kita pasti akan menemui ajalnya. Itu sudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan hidup kita sampai kita menemui ajal, kita tidak akan lepas dari ujian, dari fitnah sebagai ujian untuk menguji kita, kita istiqomah atau tidak, apakah kita jujur beriman atau dusta. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, musibah, nikmat, semua itu ujian. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang ada, siapa yang bersabar atas musibah yang ada, atau sebaliknya, tidak mensyukuri nikmat yang ada, mengkufuri Allah ketika kena musibah, putus asa, kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan kembali, untuk kemudian periksa siapa yang lulus ujian, siapa yang istiqamah dengan keimanannya. Demikianlah ya ibadallah. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam minta nasihat, minta diajari, Nabi mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah, istiqomalah dengan keimanan itu. Barang siapa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, maka itu adalah kemuliaan yang besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karamah, karamah, kemuliaan yang paling besar yang Allah berikan kepada wali-walinya adalah istiqomah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di atas keimanan. Nas'alullah dzalik, nas'alullah at-taufiq, nas'alullah bimannihi wa karamih ay waffiqana Allah jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.